agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi. Sejak kau singgah di hatiku, pucuk dicinta ulang pun tiba. Ingin rasanya ku bawa lari, namun naluri tak sampai hati. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung bertemu jua. Katalah jodoh kau singgah di hatiku, pucuk dicinta ulang pun tiba. Down.